malam hari yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jal masih saja selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bernafas, untuk beramal, hingga kita di sini bisa hadir menjalankan ibadah kepadanya, menghadiri kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Situ Mawadi' Minas Sirah, 6 tempat atau 6 tempat yang bisa diambil pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan Nabi. Hayatun Nabi, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mahmudah, terpuji. Baik ketika beliau masih kanak-kanak, masa remaja beliau, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau sudah menggambarkan sebuah akhlak yang mulia. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, sifat-sifat yang baik tersebut semakin sempurna setelah diangkatnya beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sehingga oleh karena itu, Naam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kanat skuluhu Al-Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Naam. Dari kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan sittatu dengan judul Sittatu Mawadi' Minas Sirah, 6 tempat yang diambil pelajaran dari sirah Nabi. Ini bukan pembatasan, bukan pembatasan hanya pada 6 tempat saja, pada 6 kejadian saja dari sirah Nabi. Naam, wa illa semuanya seperti yang kita katakan tadi, hayatuhu mahmudah, kehidupan beliau itu semuanya terpuji. Naam. Dari beliau masa kanak-kanak sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang pertama yang bisa diambil pelajaran darinya setelah kita sebutkan, yaitu tentang kisah diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang mana pada kisah diturunkannya wahyu kepada Nabi melalui surat Al-Muddatsir, naam, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wahyu yang kedua yaitu surat Al-Muddatsir. Bagaimana kejadiannya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum, yang mana sempat disinggung oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa umat jahiliyah ketika itu, naam, dikenal dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang sangat banyak. Mereka banyak melakukan perbuatan zalim, permusuhan, perbuatan zina, naam, dan yang paling parah adalah mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka? Perbuatan mungkar-mungkar yang mereka lakukan di samping perbuatan syirik, mana yang lebih diprioritaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, di dalam memberikan peringatan? Naam, kata Syekh, fa awwala ma amarahu Allahu bihi al-inzar anhu qabla al-inzar aniz zina was-sirqah wa ghairihima. Pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan umat manusia adalah perkara asyirik. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk memperingatkan umat manusia dari perbuatan syirik. Sebelum beliau memperingatkan umat manusia dari perbuatan zina, perbuatan mencuri, dan perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini perintah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar memperingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan. Melarang umat manusia dari perbuatan kesyirikan. Sehingga di dalam surat Al-Muddathir tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan apa itu ar-rujza fahjur? Kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Meninggalkan, menjauhi. Bukan hanya sebatas meninggalkan tapi menjauhi. Barakallahu fikum. Ar-rujza al-asnam, kata Asy-Syaikh di dalam kitab Salasatul Usul. Ar-rujza ar-warrujzu al-asnam, yaitu al-asnam, berhala-berhala, sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Naam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad untuk memperingatkan umat manusia dari asyirik dengan mengatakan war-rujza fahjur. Naam. Barakallahu fikum. Perintah ini sebelum beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan umat manusia dari perbuatan zina. Naam. Dari perbuatan minum khamar, makan harta riba. Naam. Hal-hal seperti ini dilarang dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, jauh setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Naam, jauh. Sebelum beliau diangkat menjadi beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Enggak langsung seketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau memperingatkan umat dari bahaya perbuatan zina. Lah. Naam, yang pertama kali, naam, dan satu-satunya adalah memperingatkan umat manusia dari perbuatan asyirik. Naam. Dan mereka menyadari, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya menyadari bahaya perbuatan zina. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyadari, akan tetapi ada hal yang lebih penting. Ada kemungkaran yang lebih besar. Naam. Untuk diperingatkan, untuk diingatkan umat manusia agar menjauh darinya, yaitu perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Naam. Barakallahu fikum. Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad agar memperingatkan umat manusia dari zina, dari makan harta riba dan yang lainnya, lah, ataupun perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Naam. Dan bahkan yang pertama kali yang diperingatkan oleh beliau adalah perbuatan asyirik. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini kata Syekh, arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam wa minhum man ta'allaqa 'alal malaika wa 'alal awliya min bani Adam. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, bahwa perkara tauhid, perkara akidah merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, merupakan sesuatu yang sangat penting, dan inilah yang harus kita tiru dan kita contoh di dalam dakwah dimanapun kita berada. Porsi di dalam memperingatkan, barakallahu fikum, akan perbuatan-perbuatan mungkar, kita lebihkan kepada peringatan terhadap perbuatan-perbuatan syirik dengan berbagai macam jenisnya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyadari, nah, mereka menyadari bahwa akidah yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang benar merupakan inti, dasar dari sebuah amalan seorang hamba. Percuma dia banyak melakukan sholat, banyak melakukan sedekah, banyak melakukan infak, barakallahu fikum, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, akan tetapi akidahnya belum lurus. Dia masih suka menggunakan jimat-jimat. Dia masih suka menggantungkan keberuntungan-keberuntungan kepada benda-benda yang dia lihat atau yang dia dengar. Dia masih suka melakukan tatayur, tasya'um, dan perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Nah, dia masih belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Dia masih bertawakal kepada hari-hari baik menurut anggapan dia. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini ikhwani fiddin, percuma ibadah yang banyak kalau seandainya dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fal aqidatus sahihatu hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi ad-din wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. Akidah yang benar ini adalah pondasi yang dibangun di atasnya agama. Nah, tanpa pondasi bangunan tidak akan bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Barakallahu fikum. Dan ini pula yang diwahyukan kepada semua rasul. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada para rasul sebelummu, apabila kali engkau melakukan perbuatan syirik, maka akan terbatalkan seluruh amalanmu dan engkau sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, sehingga oleh karena itu ayat yang baru saja kita bacakan dan ayat-ayat yang lain yang semisal dan semakna, dan ayat yang seperti ini banyak sekali. 6. Menunjukkan bahwasannya amalan tersebut tidak akan diterima, barakallahu fikum, kecuali dia bersih dari kesyirikan. Akidahnya, tauhidnya itu bersih dari kesyirikan. Ayat yang pertama, 6, barakallahu fikum, disebutkan falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia beramal soleh, di samping itu dia tidak boleh melakukan kesyirikan. 6. Dan kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, setelah itu maka amalan-amalan sebelumnya juga akan tertolak. Barakallahu fikum pada ayat yang kedua. 6. Sehingga oleh karena itu dipahami bahwa amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang bersih dari kesyirikan. Dan terlebih ini merupakan 6, barakallahu fikum, para rasul sangat memperdulikannya dan mementingkannya dari hal-hal lain. Mereka lebih mengutamakan, barakallahu fikum, untuk pembenahan akidah pada setiap umatnya. Nah, baru setelah itu disyariatkannya sholat, disyariatkannya ibadah-ibadah yang lain setelah akidah mereka kokoh dan akidah mereka benar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. 6. Kemudian disebutkan, dilanjutkan oleh Syekh, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam wa minhum man ta'allaqa 'alal malaika wal awliya min bani Adam. Barakallahu fikum. Dan engkau mengetahui bahwasanya sebagian dari mereka, orang-orang musyrik yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6, di antara mereka ada yang masih bergantung kepada berhala-berhala. Ada yang masih bergantung kepada para malaikat, mereka bertawakal kepada malaikat. Dan kepada wali-wali dari Bani Adam, baik dari kalangan orang soleh, para anbiya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari yang digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang bagaimana gambaran barakallahu fikum, umat manusia ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Ternyata mereka itu berpecah belah. Nah, tidak di atas satu keyakinan dan tidak di atas satu ibadah. Nah, mereka berbeda-beda. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok dan masing wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing dari kelompok tersebut mereka berbangga diri. Nah, ini gambaran umat jahiliyah. Nah, ada yang beribadah kepada Latta, ada yang beribadah kepada Uzza, dan ada juga yang beribadah kepada para malaikat yang mereka agungkan. Nah, akan tetapi sedekat-dekat apapun ma'budatihim, sesembahan mereka kepada Allah, walaupun yang mereka ibadahi itu adalah seorang nabi, nam, walaupun yang mereka ibadahi itu adalah seorang malaikat, maka sama saja hukumnya. Semuanya dilarang dan itu adalah perbuatan syirik yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan janganlah engkau beribadah kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah atau di dalam doa dengan seorang pun. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ini gambaran umat jahiliyah. Ada yang beribadah kepada orang soleh, kepada berhala-berhala, kepada malaikat, kepada pepohonan, kepada batu. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan mereka semua. Tidak dibeda-bedakan. Nah, walaupun mereka beribadah kepada Nabi, semuanya diperingatkan oleh Nabi. Dan bagi yang enggan, mereka diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hukumnya sama. Nah, karena hukumnya sama, karena ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Setinggi apapun derajatnya, barakallahu fikum, bagaimanapun dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Dan mereka mengatakan, orang-orang musyrikun tadi, yang ada yang beribadah kepada batu, kepada nabi, ada yang beribadah kepada malaikat, mereka mengatakan dan berargumen terhadap perbuatan mereka, tentang perbuatan mereka, kami tidaklah menginginkan dari sesembahan tersebut kecuali hanya syafaat mereka. Nah, hanya agar mereka bisa memberikan syafaat kepada nabi. Dan tentang bab syafaat sudah sering kita sampaikan bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah. Nah, walaupun dia seorang nabi, dia tidak bisa memberikan syafaat tersebut kepada siapa saja yang dia sukai. Nah, harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Nah, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi mereka mengatakan, orang-orang musyrikun, bahwa apa yang kami lakukan hanyalah kami berharap syafaat dari mereka. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Nah, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, ini niat mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada selain Allah. Pada dasarnya mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, Barakallahu fikum. Akan tetapi, kalau seandainya perbuatan itu sudah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan syirik, sebagai perbuatan kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli akan niat dia ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga niat yang baik, barakallahu fikum, tidak bisa membenarkan semua perbuatan yang kita lakukan. Lah. Nah. Niat yang baik itu tidak cukup, harus disertai cara-cara yang benar, barakallahu fikum, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka tentunya harus dengan cara-cara yang diridhoi dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma'a hadza bada'a bil inzari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Fa'in ahkam tahadil masalah, faya bushroka. Nah, wama hadza. Setelah beliau menggambarkan tentang keadaan orang-orang musyrikun, nah, yang mana mereka berselisih di dalam peribadatan mereka, dan mereka mengatakan bahwa perbuatan mereka ini bukan untuk ibadah kepada mereka, akan tetapi hanya minta syafaat dari mereka agar mereka memberikan syafaat kepada orang-orang jahiliyah ini di sisi Allah Azza wa Jal, menolong mereka nanti di akhirat. Nah, akan tetapi seperti yang kita katakan tadi bahwa syafaat itu barakallahu fikum hanya dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin untuk diberikan syafaat kepada seseorang. Nah, tidak akan memberikan izin kecuali kalau seandainya orang tersebut bersih dari kesyirikan. Orang yang memiliki kesalahan berupa kesyirikan dan dia belum bertobat sampai dia meninggal, maka sama sekali dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari seorang pun. Tidak akan bisa. Nah, syafaat yang diberikan oleh Nabi, yang diberikan oleh para malaikat nanti di akhir zaman, pada yaumul akhir, dan diberikan oleh keluarga hamba-hamba yang beriman kepada keluarga dan sanak-sanak mereka, barakallahu fikum, hanya diberikan kepada ashabul kabair yang bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu orang yang datang ke kuburan kiai fulan, ke kuburan wali fulan, dan dia meminta kepada orang tersebut, kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut, agar mereka memberikan syafaat nanti di sisi Allah, menolong mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka melalui perantara orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut, maka ketahuilah itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sama persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat mereka juga baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi Nabi tidak membedakan. Nah, semuanya dihukumi dengan kesyirikan, diperingatkan oleh Nabi, bahkan diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza, bersama dengan itu, walaupun demikian, barakallahu fikum, keadaan mereka yang bermacam-macam, ada yang beribadah kepada berhala, ada yang beribadah kepada Nabi, ada yang beribadah kepada para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memulai dakwahnya, barakallahu fikum, dengan memperingatkan mereka dari perbuatan syirik. Dan ini tersebut di dalam ayat yang menjadi wahyu, yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul di dalam surat Al-Muddatsir tersebut. War-rujza fahjur. Nah, diperingatkan. Fa in ahkamta hadhil mas'alah. Kalau seandainya engkau memahami permasalahan ini, barakallahu fikum, wa ya faya busyraka, maka berbahagialah engkau. Jadi kalau kita paham permasalahan ini, yakni bahwa yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi Muhammad adalah tauhid, dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad pertama kali adalah perbuatan syirik. 6. Barakallahu fikum. Maka ini adalah tanda sebuah kebaikan. Tanda sebuah kebaikan. Kalau engkau memahami demikian sampai di sini, ini merupakan batu loncatan menuju sebuah kebaikan yang besar. 6. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa tidak, barakallahu fikum, tidak berguna amalan yang banyak apabila tauhidnya itu bermasalah. 6. Kalau seandainya tauhidnya bermasalah, amalan yang banyak tidak akan berguna. Sehingga ini merupakan perkara yang besar yang harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar daripada perkara yang lain. Dan inilah yang harus kita prioritaskan di dalam dakwah-dakwah kita. Jangan beralasan bahwa kalau seandainya engkau mendakwahkan permasalahan tauhid, melarang orang dari kesyirikan-kesyirikan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan menanam permusuhan terhadap manusia, akan menimbulkan perpecahan-perpecahan. Sehingga oleh karena itu sebagian mereka mengatakan, kullu amrin yusabbibul furqah wan nufrah fahuwa mabdurun an manhajina. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan dan membuat orang lari, maka itu tertolak dari manhaj kami, kata mereka. Nah, sehingga oleh karena itu mereka tidak memperdulikan apakah di antara jamaah mereka itu masih ada yang pakai jimat-jimat. Mereka tidak peduli apakah ada di antara jamaah mereka yang masih suka mendatangi kuburan-kuburan dan dia mengharapkan berkah dari kuburan-kuburan tersebut. Mendatangi kuburan itu syar'i, diperintahkan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi dalam rangka mengingat kematian, bukan dalam rangka untuk mengambil faedah dari orang-orang yang meninggal. Justru orang-orang yang meninggal ini, yang sudah meninggal ini, butuh kepada kita agar kita mendoakan mereka mendapatkan ampun dari Allah. Bukan kita yang butuh kepada mereka. Nah, kita enggak butuh kepada orang yang sudah meninggal. Nah, mereka enggak bisa lagi mendoakan kita. Justru merekalah yang butuh kepada kita. Nah, mereka butuh doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita harus menanamkan kesadaran bahwa perkara tauhid merupakan perkara penting yang harus menjadi prioritas di dalam dakwah-dakwah kita. Nah, nanti akan muncul permusuhan, akan muncul pertentangan. Itu adalah sunnatullah. Nah, itu adalah sunnatullah. Sunnahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasul-rasulnya. Nah, bahkan barakallahu fikum, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, Khadijah bintul Khuwailid, istri beliau, mengajak, nah, barakallahu fikum, berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Apa yang dikatakan oleh Waraqah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, pasti dia akan mendapatkan permusuhan dan pasti dia akan diusir dari tanah kelahirannya. Nah, dan itu terjadi. Nabi Muhammad terusir dari tanah kelahirannya. Beliau hijrah ke kota Madinah dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan diburu, sampai beliau bersembunyi di Gua Hira. Barakallahu fikum. Sampai beliau bersembunyi dari kejaran orang-orang kufar musyrikin pada zaman beliau. Nah, permusuhan itu pasti ada. Nah, lantaran kita mendakwahkan tauhid, sehingga oleh karena itu kita tidak boleh khawatir. Nah, walaupun selalu kita mengupayakan semua itu berjalan dengan baik dan damai tanpa permusuhan, tapi kalau seandainya terjadi permusuhan, terjadi pertentangan dari orang-orang yang menentang dakwah tauhid ini, maka ketahuilah, telah berlalu para rasul, semuanya mendapatkan permusuhan dan pertentangan dari umatnya gara-gara dakwah naam mereka kepada tauhid, memperingatkan umat manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah yang harus kita pahami. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zham min as-salawatil khamsi. Dan terlebih. Terlebih. Barakallahu fikum, apabila engkau mengetahui bahwa perkara tauhid ini lebih penting dan lebih besar dari perkara sholat lima waktu. Nah, lebih besar daripada sholat lima waktu urusannya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang lebih besar dari perkara tauhid. Nah, walaupun itu sholat lima waktu. Nah, dan kita tidak mengingkari akan wajibnya sholat lima waktu. Mulianya menegakkan sholat. Barakallahu fikum, kewajiban yang sangat besar dan masuk dalam salah satu rukun Islam. Kita meyakini demikian, akan tetapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, perkara tauhid, perkara akidah itu lebih penting untuk kita luruskan. Nah, kita tidak mengatakan sholat lima waktu itu tidak penting, itu penting. Nah, tapi yang paling utama yang harus dibenahi adalah perkara tauhid. Sehingga oleh karena itu, kalau kita melihat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, walam tufrat illa fi lailatul Isra sanata asyar ba'da hisari Syi'bi wa mauti Abi Thalib wa ba'da hijratil Habasyah bi sanataini. Dan salat lima waktu ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada malam Lailatul Isra Mi'raj. Pada malam Lailatul Isra yang terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi setelah peristiwa terkepungnya, terisolasinya Nabi Muhammad SAW di sebuah lembah bersama kabilahnya, dan mereka diembargo, tidak boleh melakukan jual beli terhadap Nabi Muhammad dan kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan Hisar Syi'bi. Wa mauti Abi Thalib, dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah meninggalnya Abu Thalib dan setelah terjadinya hijrah ke negeri Habasyah, 2 tahun setelah terjadinya hijrah ke negeri Habasyah. Jadi barakallahu fikum, sekitar tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, barulah setelah itu kewajiban sholat lima waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang panjang. Jadi dalam waktu 10 tahun ini, sampai diwajibkannya sholat lima waktu, beliau hanya fokus kepada tauhid, pembenahan akidah. Pembenahan akidah. Karena dipahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami, dan inilah yang beliau inginkan terhadap umatnya, bahwa tauhid itulah yang dasar utama dari agama ini. Tauhid adalah pondasi yang dibangun di atasnya agama ini. Sehingga oleh karena itu, tanpa pondasi yang kuat, tanpa tauhid yang kuat, agama ini akan hancur. Sehingga selama 10 tahun diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa salat lima waktu termasuk dari rukun kedua dari rukun Islam, diwajibkan pada malam Lailatul Isra. Pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Barakallahu fikum. Dan peristiwa ini terjadi setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Terjadi kesedihan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Meninggalnya 2 pembela beliau. 2 orang yang sangat beliau cintai. Ditambah lagi siksaan dan gangguan dari orang kufar semakin menjadi. Karena sudah tidak ada lagi pelindung Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Abu Thalib, paman beliau. Barakallahu fikum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan beliau pada malam hari dalam peristiwa Al-Isra, dan beliau diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Mi'raj. Dan ketika itulah diwajibkannya salat lima waktu, dan kisahnya barakallahu fikum sudah sering kita baca dan kita dengar dari kitab sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Fa idza arafta anna tilkal umur al-kathirah wal adawat al-balighah kullu dhalika inda hadhil mas'alah qabla fardhi shalah rajautu an ta'rifal mas'alah. Naam. Apabila engkau mengetahui urusan-urusan tadi, perkara-perkara yang banyak tadi, dan permusuhan yang luar biasa, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, barakallahu fikum, kullu dzalika inda hadhil mas'alah qabla fardhis shalah, semua itu, nah, permusuhan-musuhan tersebut terjadi dikarenakan dakwah kepada tauhid. Nah, dakwah Nabi kepada tauhid. Nah, barakallahu fikum. Dan itu terjadi sebelum diwajibkannya sholat. Dan saya berharap, kata Syekh, engkau memahami permasalahan ini. Maksudnya di sini, nah, Syekh mengingatkan kita kembali. Nah, permusuhan yang sangat dahsyat yang ditanamkan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap Nabi itu adalah lantaran dikarenakan Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid. Nah, maksudnya di sini ikhwani fiddin, beliau ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut di dalam mendakwahkan tauhid, takut dimusuhi, takut dihina, takut difitnah. Jangan, barakallahu fikum. Telah menimpa yang lebih besar kepada para nabi dikarenakan mereka mendakwahkan tauhid ini. Nah, lebih besar apa yang ditimpa oleh mereka daripada yang menimpa kita lantaran kita mendakwahkan tauhid ilallahi azza wa jal. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana permusuhan orang-orang kufar Quraisy dilemparkan kotoran di sisi Nabi. Nah, rumah beliau diganggu. Beliau dan kaum beliau di embargo. Sampai-sampai ada yang putra-putra mereka yang sudah menikahi putri-putri Nabi Muhammad diminta dan disuruh untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan itu terjadi sebagaimana yang terjadi kepada putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Permusuhan yang sangat besar itu terjadi lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Nah, sehingga di sini Asy-Syaikh mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mundur dari berdakwah tauhid ini hanya karena takut dimusuhi. Nah, kita tidak boleh mundur dari memperingatkan umat manusia akan bahaya kesyirikan hanya karena kita takut mendapatkan permusuhan dari umat manusia. Nah, itu adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah, dan pasti akan terjadi bagi setiap orang yang memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh lengah dalam perkara kesyirikan ini. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Nah, tidak ada istilah kita berlapang dada terhadap perbuatan syirik yang terjadi di tengah-tengah umat. Nah, kita tidak boleh diam. Dan tidak boleh beralasan bahwa dengan dakwah seperti ini akan memecah belah umat. Lah. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya itulah tujuan utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pasti akan meninggalkan dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Dan justru ikhwani fiddin, dengan dakwah tauhid, apabila umat manusia bersatu di atas tauhid, maka akan terjadilah persatuan yang luar biasa. Karena justru kesyirikan itulah yang memecah belah umat. Sebagaimana yang terjadi pada masa-masa jahiliyah, masing-masing punya ilah, masing-masing punya sembahan. 6. Mereka berbeda-beda dan saling membanggakan peribadatan-peribadatan mereka. Barakallahu fikum. Wala takunu minal musyrikin. Jangan engkau seperti orang-orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina farraqu dinahum. Dari orang-orang yang memecah belah keyakinan mereka. 6. Kesyirikan-kesyirikan mereka berbeda-beda. 6. Dan masing-masing dari mereka berbangga atas kelompok mereka masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan menjaga kita dari bahaya kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.